Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum idza 'alimu bil gara'in adamu ikhlas man yata'allam minhumul ilma an yadumu ala ta'limihi walakin yatawajjahu ila Allah ta'ala fi du'a lahu bi islahi niyyah wa yu'ajiruna hum wa iyahu wa la yatrukuna ta'limahu wa yu'jaruna fayu'ajirun kok humnya kok pisah di situ apa sih sendiri berarti hamma itu fayu'ajiruna hum wa iyahu wala fayu'ajiruna hum wa iyahu wa la yatrukuna ta'limahu fa inna dhalika bi muradi syari' wa li'anna wa dhalika li'anna al-ilma yahmil li'amrain lil'amal bihi wa li'ihya'i syari'ati bihi fa sahibuhu ma'jurun fayu'ajiruna bukan fayu'ajirun fayu'ajiruna ala kulli hal imma ajra kamilan au ajra naqisan. Akhlak radhiyallahu ta'ala anhum para awliya wa salihin, karena mereka melihat ada dalil-dalil qarinah-qarinah ketidakikhlasan santrinya dalam menuntut ilmu. Ada santri itu nuntut ilmunya tidak ikhlas karena orang tua, karena urusan duniawiyah, atau karena hal-hal yang lainnya. Dia tahu bahwa dia nuntut ilmu ke pesantren itu bukan lillahi ta'ala, akan tetapi urusan-urusan duniawiyah ataupun yang lainnya. Apa yang diperbuat? An yadumu ala ta'limihi, tetap enggak diusir tapi tetap diajari. Tapi lakin yatawajjahu ilallah, tapi mereka para awliya wa salihun, mereka yatawajjahun ilallah, mereka doa minta sama Allah agar niat mereka itu berubah menjadi niat yang baik, ya, supaya niatnya itu berubah. Fayu'jarun hum wa iyahu, akhirnya semuanya dapat pahala, ya. Gurunya dan para muridnya. Walayatrukuna ta'limahu, terus tidak ditinggalkan mengajar kepada santri tersebut. Fa'inna dhalika bimuradi syari', karena ini urusannya adalah apa yang diingini syariat untuk mengajarkan tentang ilmu, ya diajarkan. Tapi masalah niat dan lain-lain itu kan berkaitan dengan hal pribadi masing-masing. Ya, jadi zahir syariah aja yang dilakukan. Niatnya apa wallahu a'lam. Ini mereka lakukan karena beberapa hal. Wa dzalika li'anal ilma yahmil li'amrain, karena ilmu itu bisa jadi karena dua hal. Satu, ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Atau ilmu itu memang dipelajari untuk menghidupkan syariat, agar syariat itu enggak mati, supaya tahu mana yang halal, mana yang haram. Fasahibuhu ma'jurun ala kulli hal, makanya orang nuntut ilmu itu dapat pahala, apapun niatnya. Walaupun niatnya enggak baik, tetap kalau dia itu melakukannya itu menuntut ilmu, li'ihya syariatihi, ya dapat. Tapi kalau untuk amalkan, lebih banyak lagi pahalanya. Imma ajrun kamil au ajran naqisan, ya, bisa jadi pahalanya itu sempurna yaitu amal wa ihya' syariah, atau minimal hanya untuk ihya' syariah, pahalanya naqis. Ya. Jadi kalau kita itu punya santri, kita lihat dia itu punya niat yang enggak baik. Kita lihat bahwa dia itu tidak menuntut ilmu karena Allah, karena orang tua, karena ini, karena itu. Itu bukan belum terus, jangan terus kita tendang, jangan terus kita usir. Karena memang nuntut ilmu ini harus orang-orang yang niatnya mukhlis kepada Allah. Tapi bukan berarti kemudian setiap yang enggak ikhlas kemudian kita tinggal, enggak. Kita minta sama Allah, kan Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bil Fiqih yang di Malang ini. Itu beliau ketika ngajar murid-muridnya, setiap beliau itu ngajar di halaqah, sepulang beliau habis ngajar itu minta sama Allah. Di kamar itu sujud terus minta, nangis sama Allah, ya Allah, semoga apa ilmu yang ana sampaikan itu manfaat buat mereka, wan niat mereka berubah menjadi niat yang soleha dan semuanya. Makanya beliau termasuk Habib Abdul Ghadir bin Ahmad adalah ulama yang mempunyai murid-murid yang jadi di negeri kita. Habib Idrus Palu Al-Jufri itu muridnya Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Bilfiqih, yang punya 13.000 pondok pesantren atau madrasah. Habib Salim bin Jindan, murid beliau. Habib Muhammad Ba'bud, murid beliau. Hampir semua ulama di Indonesia ini muridnya Habib Abdul Ghadir bin Ahmad. Karena beliau enggak memilah siapapun diajarkan kepadanya. Ya, dan minta sama Allah untuk islahun niyah, minta ya tawajjah ilallah. Nah, kita buku seperti itu. Waqad kana Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu taala anhu rahimahullah yaqul ma min hamili ilmin illa wa huwa ya'mal bih walau fi haqqi nafsihi idartaka bil ma'asi li'annahu yatub wa yandam idza waqa'a fiha falaula ilmuh bil hukmi mahtada li kauni dzalika dzamban wala taba minhu faqad amila hadza bi ilmihi min tilka al haythiyah wa in kana martaka al ma'asi lam ya'mal bi ilmi 'ala al mustalahin nas fafham. Orang punya ilmu, itu walaupun dia maksiat, itu mesti mending, karena dia tahu perbuatannya itu dosa, petaka, musibah, akan ada saatnya dia tahu daripada apa yang dia perbuat itu dan dia akan taubat. Tapi kalau orang enggak punya ilmu, dia melakukan kemaksiatan, dia menganggap biasa. Bahkan mungkin enggak akan taubat dari kemaksiatan itu, bahkan mungkin menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Lebih parah lagi. Itu. Ada yang mengatakan bahwa orang kalau tahu maksiat tambah dosa. Tapi menurut beliau tidak. Dia tahu berarti dia melakukan kemaksiatan. Akan ada saatnya dia itu sadar akan perbuatannya itu. Ya. Orang alim, maksiat, itu nanti akan suatu saat dia berpikir, husoni perbuatannya sebegitu hinanya, begitu buruknya, akan ada waktunya dia sadar. Tapi kalau orang bodoh ini yang repot, enggak punya ilmu ini repot, dia enggak akan taubat. Fafham. Fal ilmun nafi' li sahibihi ala kulli hal wa lam yazal ala kulli insan akthar min ilmi fi kulli asrin walhamdulillah rabbil alamin. Tapi ingat, tidak ada kemuliaan seperti orang yang mempunyai ilmu yang manfaat kepada orang yang memilikinya setiap apa keadaannya. Ya. Dan insya Allah di setiap zaman akan masih ada, senantiasa ada orang-orang seperti itu ya. Orang-orang yang menuntut ilmu dan manfaat ilmunya dan dia amalkan itu, insya Allah tidak akan ada zaman yang kosong dari orang-orang tersebut. Tidak ada zaman yang kosong dari orang tersebut. Maknanya, kalau kita mau mencari, kalau kita ingin mendapatkan ulama yang seperti itu pasti ada. Enggak ada zaman mengatakan di sini ulama sekarang sudah semuanya bejat, enggak ada yang bisa, kita enggak ada, pasti ada. Ma baina zahir wa ma baina khamil. Ada yang tampak, ada yang khumul. Khumul itu enggak kelihatan, tapi ada. Kalau enggak ada ya wis diwalik sama Allah dunia ini. Laulahumu bainal anamil adduktikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka, para aulia, para orang-orang, layazal, ya, Orang kata sebagaimana hadis Nabi SAW, au kama qol la yazal, senantiasa orang-orang zahirina alal haq, yang menampakkan kebenaran itu senantiasa ada di muka bumi ini sampai datangnya hari kiamat. Berarti tetap ada. Ya itulah mereka yang menjadi apa? Tumpuan pandangan Allah yang dengannya Allah tidak menurunkan bala ataupun musibah ataupun apa itu namanya kemurkaannya kepada kita. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum azmuhum 'alal amal bi ilmin kulli 'alimin ra'auhu la ya'tani bil amal bi ma'alim fa ya'maluna bi ilmih thumma yaj'aluna thawab dhalika fi sahif hadzal 'alim wa yatlubuna ajruhum minallahi ta'ala min babil minna wal fadl kama annahum idza quri'u fi 'ilmin min al-'ilmi yaj'aluna thawab dhalika lil mu'allif wa la yuzahimunahu bidhalik li'anna thawab kulla qaulin liqa'ilihi fafham. Dan daripada akhlak mereka, mereka mempunyai azam untuk mengamalkan semua ilmu dari setiap orang alim yang dia dapati ilmunya. La ya'tani bil amal bima alim. Walaupun alim itu yang tidak perhatian untuk mengamalkan dengan apa yang dia ketahui. Istilahnya azam, niat untuk mengamalkan ilmu dari semua orang alim yang dia dapati, walaupun orang alim itu enggak perhatian dalam mengamalkannya. Ya, fayamaluna bi ilmih, tetap dia mengamalkan dengan ilmu yang dia dapati dari orang tersebut. Thumma, kemudian murid tadi itu atau para sufi tadi itu, walaupun dia mengambil ilmu dari orang yang enggak ngamalkan ilmunya, ya ja'aluna thawab dhalika fi sahaif hadzal alim. Minta sama Allah, ya Rab, ana sekarang ngamalkan ini karena ana belajar dari orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu. Pahalaku ini ya Allah, ana pahadiahkan ke mereka yang ana ngambil ilmu darinya. Ya tulubuna ajrun minallah min babil minnah, tapi tetap minta pahala dari Allah karena pintu karunianya Allah. Wal fadl kama annahum idza quri'u fi ilmin minal ulum yaj'al fawadhalika, sebagaimana kalau kita itu nuntut ilmu, kita belajar, kita kan senantiasa menghadiahkan pahalanya itu kepada muallif. Kayak sekarang ini kita bisa tahu adab seperti ini dari Imam Sya'rani, makanya senantiasa itu kita mendoakan muallif yang apa, yang karenanya kita mengetahui tentang kebenaran. Walakin hadzal amr la yatahaqqaqu bihi illa man kana asfaq al mu'minin min anfusihim. Tapi ini enggak gampang. Mana ada di antara kita yang mau mengamalkan ilmu tapi pahalanya dikasihkan gurunya yang ngajarkan kepadanya. Ini kalau orang-orang enggak rahmat, enggak mungkin katanya di sini. Bihukmil irith li Rasulillah. Kalau ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul mengambil warisan dari Nabi Muhammad SAW. Kama basatnal kalam fidhalika fi kitabil al-minanil kubro. Bukan al-matan itu. Itu apa di situ? Di sini matan al-kubro. Al-minanul kubro, kitabnya Imam Sya'rani. Beliau punya kitab namanya Al-Minanul Kubro. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum mukhalatatuhum liman kana aduan lahum fisir wa yadda'i mahabbatahum zahiran. Daripada akhlaknya para sufi, bisa mereka itu kumpul dengan orang yang dia itu tahu bahwa ini adalah musuhnya kalau di belakang. Kalau di depan ya koyok sohib, tapi lek mburi ngomongno. Bahkan musuh dalam selimut. Tapi mereka tahu, tapi masih bisa kumpul. Kita kan enggak bisa kumpul sama orang yang kita tahu bahwa ini orang ya takallam alaina hadza rajul yubghiduna. Ini orang ini benci sama kita, ini orang enggak senang sama kita. Kita tahu, tapi di depan enggak ngelihatkan. Kita duduk sama mereka risih, tapi mereka para sufi bisa duduk dengan orang seperti itu. Wa ihamuhum anna ahadum saddaqahu fi da'wahul mahabbah lah wa lam yulhaq lima indahu min adami sidik wa la yukadzibuna qad fi da'wah. Karena mereka itu kadang-kadang ya mendapatkan kan kabar dari orang yang mengatakan hadza fulan kurang senang sama ente, kurang, tidak mudah mempercayai hal-hal yang seperti itu. Anna ahadum saddaqahu fi da'wahul mahabbah. Kadang ya, iham itu apa? sangkaan mereka bahwa seorang di antara mereka itu mempercayai dalam ngaku-ngakunya cinta kepadanya. Ya. Walam yalhaq, akan tetapi tidak disambungkan lima indahu min adami sidik, karena apa? Karena memang enggak benar-benar sungguh-sungguh, ya, tidak sungguh-sungguh dalam senengnya. Wala yukadzibuna qad fi da'wahu, dan mereka pun tidak mendustai. Hadza, kalau solihin ini dia tahu kalau dia enggak suka, tapi dia enggak mengatakan hadza rujul, hadza ngaku-ngaku tok seneng sama ana. Imma hadza rujul munafik kata. Waro'u ne diam. Ya. Waro'u ya seperti itu tuh diam. Kayak pernah ya, kal waktu solihin itu dikabari, ya Habib Fulan ini enggak senang sama inti Fulan, marhaba. Tetap bisa kumpul, tetap bisa ziarah ke rumahnya, tetap semuanya. Kemudian dikatakan, Bib, ini orang, suf, kalau inti datang ke rumahnya khayir, tapi kalau di belakangnya ya takallam alaiku ini semua. Ya, kala, enggak masalah. Gimana kalau umpama lain kali kita enggak perlu mampir ke rumahnya dia. Terus katanya mau mampir ke rumahnya siapa? Kalau Fulan yuhibba Fulan. Kalau Fulan sudah cinta sama ana, enggak perlu mampir. Justru yang seperti ini nih kita perlu kumpul. Perlu kita datangi ke rumahnya, perlu kita deketi. Laisal wasil bil mukafi. Orang silaturahim ini bukan yang sama-sama baik. Justru yang seperti ini nih perlu kita datangi. Sofa. Ini enggak mungkin kalau enggak dapat irsun nabawi, enggak mungkin seperti ini. Ya. Maka itu ya. Wa kadzalik la yamtani qad min tagribihi idza tuliba minhul ghurub fa inna dhalika yaziduhu adawatan wa ta'dhiman lil fitnah lakin yahtaj ila al mukhalid lil adu ila hifdhi jawarihi min sa'iril mukhalafat li anna al adu rubama kana qasdu min al mukhalatah ittila' ala aurat akhi. Tapi hati-hati kalau kita sudah tahu bahwa ini orang suka enggak senang dengan kita, kita kumpul dengan mereka, hati-hati. Apa hati-hatinya? Dikatakan di sini jangan sembarangan membuat atau membuat pernyataan atau berbicara. Karena ini orang ini niatnya cari fitnah. Ya, kita harus hati-hati, nanti malah sudah kita kumpuli ngomong ke orang lain, ngomong kepada orang-orang kalau Fulan melakukan seperti itu membuka aib dan lain-lainnya. Maka hati-hati. Kama huwa waqi'un katsiran. Ini kata Imam Sya'roni sekarang seperti itu banyak. Datang ke satu ustaz, datang ke satu syekh bukan untuk taklim, cuma nyari aib. Nanti ente akan ketemu orang yang kayak gitu. Mondok itu bukan cari ilmu, mau nyari aib. Apa sih aibnya guru ini? Apa sih kekurangannya? Ada orang datang untuk itu. Ada orang datang untuk taklim, ada datang untuk barokah, ada datang untuk cari kesalahan. Itu kathir. Jangan ente sama ana. Hatta Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Ayam Syekh Abdul Qadir Jailani masih talibul ilm. Dia sama tiga temannya mampir ke rumahnya seorang Qutb bin al-Aqtab. Yang satu Syekh Bagadir Jailani, yang dua temannya. Niatnya beda-beda. Yang pertama niatnya ngetes, cari aib dan ngetes. Yang dua niatnya wis tabarruk mendelok tok wis. Ndak niat apa-apa. Dan yang ketiga Syekh Bagadir Jailani mutaaddib dengan niat yang ikhlas hanya untuk mengambil keberkahan. Ketika itu yang satu dibilang, ente ama ente, ente fasaufa tamut ala ghairi iman. Ini langsung dia sorry. Kalau yang ente ini akan apa namanya mati tidak bawa iman. Ama ente, ente bakal jadi orang alim tapi tidak manfaat ilmu ente, dikubur nama ente dengan tidak manfaatnya ilmu ente. Ama ente. Siapa kata Jelani Al-Qutub ada yushir ilih ama ente saya di zaman taqulu amamal awliya ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya wasataqulu amamal awliya godami tahta rogobati kulli wali. Niatnya emosi umur-umur saya ente ini, umuran ente ini, saya waktu taklim gini ini, khusus kalau ketemu para awliya itu dibersihkan hati. Jangan cari aib, jangan cari kekurangan. Anda masih ingatkan Al-Habib Zain bin Smith, beliau mengingatkan kepada waktu masuk Darul Mustafa, beliau dulu pernah beberapa bulan di Tarim, kemudian roha di Darul Mustafa, beliau pernah mengatakan, intabih, intabih, kata beliau diulangi lagi, intabih, hati-hati. antas al syekhot bikosdil ikhtibar. Jangan sampai ente ini jadi orang yang nanya-nanya ke guru cuma mau ngetes. Basyofana, ini rejalnya alim apa enggak? Ah, tiba-tiba biasa ya. Tapi, ada gilatil adab. Ya. Ini orang yang enggak punya akhlak, enggak punya adab. Syabu Qadir Jailani juga gitu. Katanya, kalau ente temenan dengan jalannya waktu, kata Syabu Qadir Jailani, dengan jalannya waktu, kata Syabu Qadir Jailani, temannya yang pertama ya senang sama perempuan maftun bin nisa. Jangan lagi ente ya, sohib Syabu Qadir Jailani maftun bin nisa, lihat perempuan cantik. Waktu dia masuk ke satu desa untuk dakwah, ada satu perempuan yang cantik. Farghiba fiha, seneng. Wes ayo tak nikahnya. Kemudian kata perempuan, "La fa innani Yahudiyah." Saya ini perempuan Yahudi. Kemudian aslimi, "La." Enggak. Enggak mau ana masuk Islam. Ana maunya ente masuk Yahudi dulu. Setelah ente masuk Yahudi, tinggalkan agama Islam, baru kita pikir-pikir bareng kita masuk agama Islam. Kalau sekarang masuk Islam enggak mau. Kata dia, ya akhir, kalau gitu anak tak melbu Yahudi dulu, ya supaya nikah dengan dia, dapat seminggu tak Islam no, ayo enggak apa-apa. Fa'agat alaiha, fatawahad, masuk Yahudi, masuk nah Yahudi, fa mengikrarkan keyahudiannya, kemudian nikah, belum seminggu, tawafahullah, meninggal dalam keadaan Yahudi. Bidhobat. Apa yang dikatakan oleh Syabu, apa? Syekh Syabu Qadir Jailani. Yang kedua juga seperti itu. Ya. Madfun fi ardil khafa. Sep, enggak ada satu orang pun yang belajar ngambil ilmu dari dia. Ilmunya mati. Dan yang satu tepat. Jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia fi zamani. Ini semuanya berkat ta'adub al-murid baina hadratis syekh. Nah, daripada itu kita diingatkan di sini. Ya. Kama huwa waqi'. Falyakunul mukhalid li'adui ala hadar. Hati-hati, orang yang kumpul dengan musuhnya ini hati-hati. La yukhalid illa man ya'taqid fihi sadaqa wal mahabbah. Jangan kumpul kecuali orang yang kita yakini dia akan bisa-bisa menjadi teman dan cinta. Fa'inal bu'da minal adu awla likul liman lam yakun indahu kamalu siyasa wa kathratid din. Jadi kalau kita ini ada dua macam. Kalau para sufiin tadi itu bisa kumpul, kan enggak ada aibnya. Tapi kalau kita enggak mungkin. Kalau kita lebih afdal menjauhi orang-orang yang seperti itu, kecuali kalau orang yang kamalus siyasah, pandai dalam mengetahui ini siyasatnya gimana, wa kathratid din, dan agamanya kuat, baru boleh. Fa'lam dzalik walhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Ini akhlak-akhlak ini ente tiru. Yang pertama tadi, ya, kalau ente punya murid tidak ikhlas, minta sama Allah supaya ikhlas. Yang kedua, ya, ambil ilmu dari siapapun dan jangan lupa dengan guru yang mengajarkan kepadamu walaupun dia enggak ngamalkan ilmunya. Dan ketiga, kumpul dengan siapapun walaupun dia adalah orang yang ada rasa kebencian denganmu. Ini akhlak-akhlak sufi yang harus kita perbuat atau kita coba atau kita amalkan semampu kita. Yang mampu mana ya situ. Ya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum minal ulama il amilin ar-rasikhin alladziina qarrat bihim 'ainu sayyidul mursalin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.